dan kita menolak sebagian makna yang batil, itu berjalan mengikuti undang-undang yang aturan yang terukur, yang tidak bengkok dan tidak rusak. Dan kami akan sampaikan beberapa contoh untuk hal ini. Maka kami katakan kata-kata jihad ini berarah. Apakah kita tetapkan bagi Allah ataukah kita tiadakan? Jawabannya, untuk kosakata jihad kita abstain. Tidak kita tetapkan, tidak kita ingkari. Maka kita tidak boleh mengatakan Allah itu ada di arah tertentu lantas kita imani. Tidak pula Allah kita katakan Allah tidak punya arah tertentu lantas kita tiadakan. Sedangkan makna kita minta rincian, karena kosakata arah itu tidaklah seluruh maknanya hak, tidak pula seluruh maknanya batil. Labuda harus pada saat itu kita bedakan mana sisi haknya dan batilnya. Maka aku katakan kepada orang yang mengatakan bahasanya Allah memiliki jihad, apakah engkau maksudkan dengannya Allah itu di arah bawah? Jika mereka mengatakan na'am iya, maka respon kita ini adalah makna yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Karena bawah itu rendah. Dan wallahu ta'ala, itu kayaknya salah cetak, harusnya wallahu ta'ala munazzahun. Bukan wawu namun za. Munazzahun anin naqsi, tersucikan dari kekurangan. Maka kita batalkan makna pertama ini di antara makna jihad, karena tidak tepat mensifati Allah dengannya. Kemungkinan makna yang kedua, apakah yang kau maksudkan dengan jihad adalah arah atas, yang arah tersebut mengepung zat Allah Jalla wa'ala. Mengepung zat Allah, sehingga zat Allah ada di dalamnya, dikepung oleh arah. Maka jika beliau katakan, na'am iya, maka kami katakannya adalah batil. Karena Allah tidak ada satupun makhluk yang bisa meliputi Allah Jalla wa'ala. Untuk tawaran makna yang ketiga adalah, yang aku maksudkan dengan arah, bahasanya Allah itu di atasnya seluruh jagat raya, di atas arsnya, sehingga zat Allah itu betul-betul terpisah dan tidak menyatu dengan satupun makhluknya. Maka jika ini yang diinginkan, kami katakan ini, makna semacam ini benar. Artinya bahasanya Allah itu ada di arah atas. Akan tetapi kita tidak mengungkapkan pesan yang hak ini dengan kata-kata yang bersayap, mengandung kemungkinan hak dan batil. Namun hendaknya kita ungkapkan dengan kosakata yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita katakan sebagaimana firman Allah Ta'ala, Sabihizma rabbikal a'la. Demikian juga wa huwal aliyul kabir, Allah zat yang maha tinggi dan maha besar. Dan firman Allah, ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut dengan Rabb mereka dari arah atas. Maka Allah ada di atas yang mutlak. Oleh karena itu kita berisyarat kepada Allah dengan jari dan tangan kita ketika berdoa. Atau wanahnu, dan kita pun berisyarat kepada Allah dengan doa, dengan menengadahkan telapak tangan ke arah atas. Kita berisyarat padanya dengan isyarat tauhid di tasahud dan yang lainnya. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menanya budak perempuan itu, apakah di manakah Allah, dia katakan di atasnya lana, di atasnya sana. Kemudian Nabi mengatakan pada pemilik budak tersebut, merdekakanlah budakmu karena dia adalah budak wanita yang beriman. Maka tinggi itu adalah kosakata yang disepakati dalam penggunaannya untuk Allah Ta'ala, baik di Al-Quran ataupun hadis. Bahkan salaf rahimahullah Ta'ala menyepakati bentuk semacam ini. Waya, dan padahal itu adalah min a'zami sifat, termasuk sifat penting yang terdapat dalilnya yang demikian banyak di Al-Quran dan hadis. Maka tidak boleh kita tinggalkan redaksi syar'i yang jelas, yang tidak ada keglobalan padanya, yaitu kata-kata di atas. Kemudian kita pilih kosakata yang bersayap, yang mungkin dimaknai dengan makna yang asing. Ini makna yang unik dari dalil-dalil yang lain dan perkataan salaf. Itu tentang masalah jihad, arah. Maka kita tidak akan ganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah. Kemudian contoh yang kedua, memiliki tempat. Maka apakah boleh dikatakan Allah itu di suatu tempat ataukah tidak? Jawabannya, kami katakan ada pun tempat, kami katakan padanya ada dua aliran. Aliran yang hanya melihat teks dan aliran yang melihat makna. Adapun yang melihat teks, adapun tentang teksnya, kita abstain tentangnya. Tidak kita tetapkan dan tidak kita diadakan. Adapun maknanya, saya minta rincian. Jika diinginkan dengannya makna yang benar, akan aku terima. Jika diinginkan dengannya makna batil, akan aku tolak. Jika yang dimaksud dengannya adalah tempat bawah, ini makna batil. Namun jika yang dimaksudkan adalah makna atas yang mengepung Allah, ini juga batil. Jika maksudnya Allah berada di atas arsnya, maka ini makna yang hak. Namun kami katakan, janganlah engkau ungkapkan makna yang hak ini dengan kosakata yang global, yang bersayap, bisa memenuhi kemungkinan hak dan batil. Maka menjadi kewajiban Anda untuk mengungkapkannya dengan istilah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu kosakata istawa alal arsh, berada di atas arsh. Tidaklah kita tinggalkan redaksi yang syar'i, kemudian kita pergi memilih kosakata-kosakata yang bid'ai, yang dimungkinkan mengandung makna hak dan batil. Maka tidaklah sepatutnya semacam ini, terutama di masalah-masalah akidah. Fakulah makana, maka setiap kali jika ungkapan yang Anda sampaikan oleh penuntut ilmu tentang satu masalah akidah dengan kosakata nas, maka itu lebih utama dan lebih menunjukkan makna dan lebih jauh dari konsekuensi dan tanggapan yang ikut la tufsidul haqqa. Namun tanggung jawab yang tidak merusak kebenaran dan mengkeruhkannya, wallahu a'lam. Contoh yang ketiga adalah tentang jisim, apakah Allah itu memiliki raga atau jisim ataukah tidak. Kami katakan penggunaan kata-kata jisim untuk kami itu ada dua cara pandang dalam pelafatannya. Ada cara pandang melihat maknanya, ada yang melihat lafadznya. Maka aku tawakuf, abstain, tidak kita tetapkan, tidak kita ingkirkan. Tidak pula kita tiadakan. Maka tidaklah kami katakan Allah memiliki raga. Tidak pula kami katakan Allah tidaklah ada kecuali raga. Karena Al-Quran tidaklah menetapkan raga, tidak pula meniadakannya. Maka kosakata ini tidaklah digunakan oleh dalil sama sekali. Tidak baik dari sisi penetapan, tidak pula dari sisi peniadaan. Tentang maknanya, aku meminta rincian. Jika yang dimaksudkan dengannya sesungguhnya Allah memiliki jisim atau raga, seperti raga kita manusia, yang itu memiliki bagian-bagian, yang jika copot, tidak mempengaruhi kehidupan manusia. Punya jari, jarinya dipotong, tidak mempengaruhi kehidupan manusia. Wa ya ajza'un wa abadun, dia adalah juz dan abad, yang bersambung sebagiannya dengan yang lainnya dan sebagiannya membutuhkan pada lainnya. Fa'inkana hadha, jika ini adalah apa yang diinginkan dari penggunaan kata-kata jisim untuk Allah Ta'ala, maka kami katakan, hadha huwa haqiqatu qawlil mumathilah. Ini pada hakikatnya adalah perkataan mumathilah yang mereka beranggapan bahasanya Allah itu memiliki raga seperti raga kita. Maksudnya Allah dari apa yang mereka katakan, ketinggian yang besar. Subhanaka hadha, maksudnya engkau ya Allah ini, kebohongan yang sangat parah. Dan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Fa in kana yuksad, maka jika yang dimaksudkan dengan memberikan hak badan, ya, maka seakan maka jika dimaksudkan dengan raga adalah raga seperti raga kita, maka ini batil dengan secara total. Ya, berdasarkan dalil-dalil mutawatir dari Al-Quran dan hadis. Adapun jika yang dimaksudkan dengan jisim adalah zat dan sifat sempurna dari semua sisi. Man uta binu util jamal. Binu util jalal. Yang bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan. Dan bersifat dengan sifat kamal. Kesempurnaan dari semua aspek. Fahadha makna hakun, makin makna yang benar. Kan tapi tidak kita namai dengan raga, namun kita namai dengan zat dan sifat. Maka aku katakan Allah punya zat dan sifat sebagaimana valid dari ahlu sunnah wal jamaah di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim di hadis Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ala untuk menjadi pemimpin satu syariah, pasukan perang yang Nabi tidak ikut berangkat. Maka beliau ini sholat menjadi imam kawan-kawannya dan di setiap rakaat ditutup dengan ayat Al-Ikhlas. Maka tatkala mereka kembali ke Madinah, mereka sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi katakan, tanyakan badannya karena faktor apakah dia melakukan hal itu. Orang-orang pun bertanya. Jawabannya, li'anna sifatur rahmani, karena itu adalah sifat Allah ar-Rahman. Dan aku ingin membacanya. Lantas Nabi SAW mengatakan, kabarkanlah bahasanya Allah Azza wa Jalla mencintainya. Falima ada, maka kenapa kita tinggalkan kosakata yang ada nas dalilnya. Dan kita berbicara dengan bahasa watakalama dan ini kosakata yang telah disampaikan oleh ahlu sunnah. Dan mereka tetapkan dalam kitab-kitab mereka. Menyelisih pendapat yang terdahulu tanpa mengingkari apa yang terjadi di antara mereka. Dan kita sengaja menganalisis sejumlah kata-kata yang pertama kali mengucapkan adalah ahlul bid'ah. Hadza wallahi khata'un mahdun, ini demi Allah adalah murni kesalahan dari orang yang melakukannya. Maka apakah Allah itu raga ataukah tidak, jika engkau inginkan dengannya adalah raga seperti raga kita, maka ini tidak benar. Dan jika engkau inginkan dengannya zat yang sempurna dari semua aspek, tidak hanya punya kesamaan dalam satu aspek tertentu saja, maka tidak mengapa. Walakin usamihi, namun kami sebut dengan zat dan sifat, tidak dengan sebut raga. Wa inama usamihi, namun hanyalah yang ku namai secara zat adalah, ataukah aku namai dengan zat dan sifat. Wallahu a'lam. Nah, kemudian contoh yang ketiga, in qala qailun ma qaulukum, apa jika ada yang bertanya apa pendapatmu tentang haiz bertempat, maka kami katakan haiz ada padanya dua aliran, aliran yang memperhatikan teks dan yang memperhatikan makna. Maka kami katakan berkenaan dengan teksnya, kami tawakuf, kami abstain, kami tidak tetapkan dan tidak kami ingkari. Tidaklah kami katakan Allah itu bertempat. Tidak pula Allah katakan ya, jadi kita tidaklah katakan pada mereka Allah itu bertempat. Tidak pula kita katakan bahasanya Allah laisa bihais, tidak bertempat. Karena dalil-dalil tidaklah datang menegaskan lafadznya ataupun meniadakannya. Adapun maknanya kita minta rincian Jika diinginkan dengannya makna yang benar, kita terima. Jika diinginkan dengannya makna batil, kita kembalikan. Maka kami katakan, jika yang kau maksudkan dengan bilhais, artinya ada sesuatu yang menempati berbagai hal sehingga tahu zuhu. Artinya, dia kemudian masuk di hal tersebut dan hal tersebut masuk pada dirinya. Maka makna ini batil, betul-betul batil. Tidak boleh meyakini hal tersebut ada pada Allah. Bahkan kita nilai kafir, orang punya akidah hululiyah yang beranggapan bahwasanya Allah itu nempel pada sebagian zat dan sebagian makhluk. Lebih-lebih lagi wujudiyah, itulah yang meyakini bahwasanya zat Allah itu adalah zat alam semesta sama sekali. Zat Allah sama dengan zat alam. Sehingga perbedaan itu hanya pada bayang-bayang dan rupa, karena pada hakikatnya sama. Ini madhabnya Ibnu Arabi, penulis kitab Al-Fusul. Ini adalah kekafiran yang nyata, kemurtadan dari agama. Maka siapa yang meyakini ada satu makhluk yang nempel di zat Allah, ada satu bagian dari zat Allah nempel pada sebagian makhluknya, sungguh dia telah kafir dengan kafir akbar. Ini secara spesifik. Oleh karena itu, maka Ahlussunnah sepakat bahwasanya Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya. Tidak menyatu. Dan Allah itu di atas seluruh makhluk dan di luar jagat raya. Di luar jagat raya, di luar jagat raya, di luar makhluk. Dan di tempat tersebut, di situ tidak ada apa-apa kecuali Allah. Ya, ulama sepakat bahasanya Allah itu terpisah dari makhluknya dan bahasanya zat Allah itu ada di atas seluruh makhluk, berada di atas ars. Laisa fi dzati, tidak ada pada zat Allah satupun dari zat makhluk dan tidak ada pada satupun zat makhluk, satupun dari zat Allah. Maka zat makhluk dan khalik itu terpisah. Zat Allah lah itulah yang tinggi dengan ketinggian, dengan tinggi yang sempurna. Kemudian yang kedua, jika yang dimaksud dengan hais, artinya bimakna manjas, aib munfasil, terpisah dan bain terpisah. Maka kita katakan, maka itu betul, maka Allah itu munhazun. Bimakna dengan pengertian, terpisah, bain terpisah dari makhluknya. Tidak ada pada makhluknya satupun dari zat Allah. Tidak pula ada pada zat Allah sedikit pun zat makhluk. Maka hais dengan pengertian manjas al-ba'in yang terpisah dan terpisah ini satu hal yang benar. Namun hais dengan makna sesuatu yang mencakup sesuatu yang lain dan menggabungkannya padanya, maka ini makna batil. Maka kita biarkan ungkapan dengan mengatakan kata-kata hais. Nu'abir bima'abar bi'al-sunnah. Maka kita nu'abir bima'abar bi al-sunnah wal-jama' min kaulihim. Kita ungkapkan bahasa standar ungkapan al-sunnah wal-jama'ah yang mengatakan Allah di atas langitnya terpisah dari makhluknya. Wallahu a'lam. Wa khulasatul kalam, kesimpulan penjelasan, kita katakan bahasanya akidah al-sunnah tentang nama dan sifat Allah adalah mengikuti nafian wa isbatan. Isbatan wa nafian dalam tiga poin dalam penetapan yang telah kami sebutkan. Dan dalam masalah larangan kami pun telah jelaskan akidah mereka dalam masalah ini. Demikian juga hal-hal yang tidak terdapat padanya dalil secara spesifik. Namun baru saja wa bayantu anifan, dan saya jelaskan baru saja madhabahum, madhab atau aliran mereka. Nah, maka intinya kalau sesuatu itu tidak ada dalil yang spesifik mendukung, maka dirinci, maka sikap yang tepat dalam merinci makna apa yang diinginkan. Ya, kemudian kaidah yang ke-27. Nama-nama Allah Ta'ala seluruhnya adalah terindah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah nama-nama yang terindah. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah suruhlah Allah ataukah suruh Ar-Rahman. Mana saja yang kalian gunakan untuk menyeru Allah, memanggil Allah, maka bagi Allah nama-nama yang terindah. Dan rahasia keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah digunakan untuk Allah Taala. Fa ya iktisabat al-jamala, karena itu sudah membuahkan keindahan. Li anna utliqat 'ala Allah Taala, karena dia digunakan untuk Allah, demikian juga menghasilkan indah. Di anak kula ismin, karena semua nama darinya mengandung sifat sempurna, dan salah satu sifat keindahan dan kemuliaan serta kesombongan dan keagungan bagi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, intinya semua nama Allah adalah nama yang terindah. Ya, dan kenapa bisa demikian? Karena dia ditujukan dan digunakan untuk Allah Ta'ala. Itu kaidah yang ke-27. Kemudian selanjutnya sifatullah Ta'ala kulluha ulia. Sifat-sifat Allah seluruhnya adalah sifat-sifat yang agung atau yang luhur. Allah Ta'ala berfirman, walillahil matsalul a'la. Milik Allah, matsal di sini al-wasful a'la. Ini deskripsi yang terbaik. Maka semua sifat yang kami tetapkan untuk Allah Ta'ala, maka yang milik Allah adalah nikmat yang paling unggul dan paling puncaknya. Yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya, maka Allah Ta'ala itu memiliki kekuatan yang sempurna, yang tidak ada akhirnya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, sedangkan Allah Azza wa Jalla memiliki kemampuan dan semangat belajar yang sempurna. Ya, maka Allah Azza wa Jalla memiliki al-qudrah, kemampuan yang sempurna, dan memiliki ilmu yang lengkap dan sempurna. Wa hakadha, dan demikian untuk semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kita tetapkan bagi Allah yang paling unggul. Dan jika kita tetapkan sifat ini untuk makhluk, maka hanyalah kita tetapkan untuk makhluk sebagiannya, dan kita tetapkan bagi Allah seluruhnya. Maka walillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala memiliki kekuatan yang sempurna, dan makhluk memiliki semata-mata punya kemampuan. Sedangkan Allah memiliki ilmu yang sempurna dan lengkap, sedangkan makhluk lahu mutlaqul ilmi, semata-mata ya punya ilmu dan pengetahuan. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat tinggi yang sempurna, dan makhluk juga memiliki mutlaqul uluwi atau tinggi yang sempurna, atau sudah teranggap tinggi. Maka Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat jalal, kemuliaan yang sempurna, dan makhluk juga memiliki sifat jalal yang sempurna. Dan bagi makhluk mutlakul jalal, semata-mata bisa disebut mulia. Wa kata, dan demikian dalam seluruh atau semua nama-nama Allah dan sifat Allah Azza wa Jalla yang kebetulan sama dengan sebagian nama makhluk dan sifat makhluk. Maka bagi Allah Azza wa Jalla, baginya a'laha, yang paling tinggi dan puncaknya dan sempurnanya. Sedangkan makhluk, lahu ba'duha ba'don, bagiannya Ya, dan maka makhluk hanya baginya, baginya sebagiannya saja. Wallahu a'lam. Ya, maka intinya ya kita yakini bahasanya sifat Allah adalah sifat-sifat yang ulia, sifat-sifat yang luhur dan mulia tanpa mengandung cacat sedikit pun. Dan tadi disampaikan, apa beda sifat yang mulia tersebut untuk makhluk? Maka untuk sifat mulia dan sempurna itu kita tetapkan untuk makhluk, itu kita tetapkan sebagiannya. Sedangkan yang kita tetapkan untuk Allah secara keseluruhannya. Ya, maka kalau untuk sifat, misalnya Allah itu mendengar, ya, misalnya Allah itu mendengar, maka fa'ina manusbitu lil makhluk ba'doha wa nusbitu lillahi ta'ala kullaha. Maka sifat mendengar bagi Allah itu seluruhnya. Sedangkan untuk makhluk hanya sebagiannya saja. Kemudian kaidah yang ke-29. Nama-nama Allah Ta'ala tidak terbatas pada angka tertentu. Inilah pendapat yang diikuti dan diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam rangka mengkompromikan dua hadis yang mulia yang dua-duanya sama-sama hadis yang sahih. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanadnya bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun orang yang tertimpa kecemasan, tidak pula terbelenggu oleh kesedihan di masa lalu lantas berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, anak dari hambamu, anak laki-laki dari hamba perempuanmu, ubun-ubunku ada di tanganmu, berlaku padaku hukummu, adil untukku ketetapanmu, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kau namakan dirimu dengannya, atau engkau ajarkan pada seorang dari makhluknya, atau engkau turunkan dalam kitabnya, atau engkau simpan di ilmu gaib di sisinya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang husni kesedihanku, dan hilangnya keresahanku. Siapa yang baca ini, maka Allah akan hilangkan darinya kegalauannya, kesedihannya, dan Allah ganti dengan wa abdalahu, dan diganti di tempatnya dengan kabar gembira. Lantas disampaikan oleh Rasulullah, tidakkah kami mengajarkannya? Maka Nabi katakan, bala yang bari liman sami'aha, ya, sepatutnya bagi semua orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya. Ya, maka di sini menunjukkan nama Allah tak terbatas. Karena ada yang disimpan dalam ilmu gaib di sisi Allah. Nah ini perlu maka dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Maka ini dalil bahasanya ada nama-nama Allah Jalla wa'ala yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena ini adalah bagian dari ilmu gaib yang Allah simpan dalam gudang-gudang ilmu gaib di sisinya. Karena satu hikmah yang telah diketahui oleh Rabbu Jalla wa'ala. Wahadil asma, dan nama-nama yang Allah simpan dalam ilmu gaib di sisi Allah, kita tidak tahu jumlahnya dan bentuknya secara pasti. Maka ini menunjukkan bahasanya nama Allah tidak terikat pada angka tertentu. Kita kompromikan dengan hadis yang kedua, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menguasainya pasti masuk surga. Maka sebagian orang memahami dari hadis ini bahasanya nama Allah Ta'ala terbatas pada angka 99, dan demikian pendapat Ibnu Hazm. Dan pendapat Ibnu Hazm ini tidak benar. Bal innal murad min hadzal hadis, sedangkan yang diinginkan dari hadis ini adalah membatasi at-tawab balasan dalam angka ini saja. Artinya bahasanya surga memiliki sebab yang sangat banyak untuk bisa memasukinya. Dan di antara sebabnya adalah Orang mukallaf menghafal nama-nama Allah Jalla wa'ala dalam kadar ini itu 99. Maka 99 nama Allah itu seperti ucapan orang yang mengatakan saya punya uang 100 dirham di rumah. Ya, ingdi mi'atu baitin atau aku memiliki 100 bait syair, siapa yang menghafalnya akan aku beri ini dan itu. Maka ini tidak menunjukkan kalau dia tidak punya bait syair kecuali 99. Tidak, bahkan ini namun yufhamu minhu difahami bahasanya siapa yang menginginkan balasan maka adalah dia menghafal bait-bait dalam kadar tersebut yaitu kadar 99 bait. Maka ini tidak menunjukkan pembatasan hanya pada angka 99. Ya, kita lanjutkan ba'da isya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kalau musannif wa hafizallahu ta'ala, kita sedikit kita ulangi. Bal innal murada min hadal hadith. Namun yang diinginkan dari hadis ini, ada 99 nama, siapa yang menghafalnya, menguasainya, maka dia masuk surga, adalah membatasi pahala, yaitu masuk surga pada angka 99. Artinya sebenarnya surga itu memiliki banyak sebab untuk bisa memasukinya. Di antara sebabnya adalah ketika seorang mukallaf menguasai nama-nama Allah Jalla wa'ala dalam kadar 99. Wahada dan ini seperti ucapan seorang yang mengatakan, ya saya memiliki 100 bait syair, ya saya memiliki karya 100 bait syair, siapa yang menghafalnya akan saya beri demikian dan demikian. Maka kalimat ini la yufidu tidak menunjukkan kalau orang tersebut tidak memiliki bait syair kecuali kadar 99. La tidak demikian. Bal hadza yufhamu minhu, hanya saja dipahami dari kalimat ini siapa yang ingin dapatkan hadiah reward berupa demikian dan demikian, silakan hafal bait-bait syair yang diinginkan dengan kadar yang telah ditentukan, yaitu misalnya 99. Ya, maka ini contoh yang lebih memahamkan ya, untuk menjelaskan hadis ini. Biasanya yang saya pribadi sering baca adalah penjelasan Syaikh Utsaimin yang menghubungkannya dengan contoh kalimat saya memiliki sekian ratus ribu uang yang saya siapkan untuk saya sedekahkan. Ya, maka contoh yang disampaikan oleh penulis ini mungkin bisa lebih menarik karena sama-sama pakai menghafal. Sehingga loncatan logikanya lebih dekat. Wa kaqaulil qa'il, seperti ucapan seorang yang mengatakan saya punya 99 teka-teki. Man hallaha halan sahihan, siapa yang bisa menjawab teka-teki tersebut dengan benar, maka untuknya hadil jaizah hadiah ini. Fa hadza tarkibu fil lughati, maka susunan kalimat semacam ini dalam bahasa Arab tidaklah dipahami oleh orang pengguna bahasa Arab, bahwasanya orang tersebut tidaklah memiliki kecuali hanya 99 teka-teki saja. Bahkan boleh jadi dia memiliki ratusan teka-teki. Demikian juga komentar kita untuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menguasainya maka dia pasti masuk surga, tidaklah dimaksudkan dengan hadis ini membatasi keseluruhan nama Allah di angka 99. Di anna hadzal kalama wal fahma, karena perkataan dan pemahaman ini terbantahkan dengan hadis yang pertama, yang yaitu hadis tentang doa di obat alhamu wal hazan. Nabi katakan adanya nama yang Allah simpan dalam ilmu gaib di sisinya. Wa anna hunaka, bahasanya ada sejumlah nama yang Allah simpan dalam ilmu gaib di sisinya sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Walakin al-murad, akan tapi yang diinginkan, bahasanya siapa yang ingin menempuh salah satu sebab masuk surga, maka hafalkanlah kadar 99 dari nama-nama Allah Jalla wa'ala. Wal mutakarrar, dan sudah satu hal yang baku bahwasanya mengkompromikan di antara dalil itu wajib sebisa mungkin. Wal mutakarrar, dan satu hal yang baku bahwasanya tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil yang sahih. Inna dhannadhiru fiha, ketika seorang pentelaah mentelaah dalil-dalil tersebut dengan akal sehat, maka jika Anda bertanya apa yang dimaksud dengan ihsa untuk 99 nama, maka adh-dhahiru, kemungkinan yang lebih mendekati, wallahu a'lam, yang diinginkan dengannya adalah al-ihsa ala wajil itlaq. Ini adalah kata-kata ihsa dalam bentuk ketika sudah bisa disebut ihsa, yaitu ihsaul adad hifdhon, yaitu menguasai angka 99 itu dengan menghafalnya. Kemudian ihsauha, menguasainya dengan mengimaninya, menguasainya dengan mengamalkan konsekuensinya, dan makna wa ma'nahu, dan maknanya yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengannya dan dengan jejak atau kandungan yang terkandung dari nama tersebut, wallahu a'lam. Berarti itlaknya sempurna. Maka yuridu bihi al-ihsa, maka yang dimaksudkan adalah menguasai 99 nama tersebut ala wajil itlaq secara sempurna, yang mencakup pertama hafal, kemudian iman, kemudian yang ketiga mengamalkan konsekuensi atau kandungannya. Dan ini berkenaan dengan kaidah yang ke-30, kewajiban terhadap nama Allah Ta'ala adalah meyakininya dan meyakini kandungan sifat yang menjadi kandungannya, dan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan konsekuensinya. Ketahuilah, semoga Allah menyayangimu dan memberikan kemudahan untuk melakukan segala kebaikan, dan Allah jadikan dirimu orang yang diberkahi di mana saja engkau berada. Anal wajibah fi asma'illahi ta'ala, maksudnya kewajiban terhadap nama Allah Ta'ala menurut al-sunnah wal jama'ah. Ini ada 3 kewajiban. Yang pertama, mengimaninya sebagai nama bagi Allah, maka engkau namai Allah dengannya. Yang kedua, mengimani bima tatamanatu hadil asma'u minas sifat, sifat yang menjadi kandungan nama-nama tersebut. Karena satu hal yang baku menurut al-sunnah wal jama'ah, bahasanya setiap nama Allah itulah Buddha pasti mengandung satu sifat sempurna dan satu sifat keindahan atau kemuliaan, walbaha keindahan, kesombongan, kesucian, dan keagungan. Yang ketiga, mengimani pengaruh yang melebar dari nama ini. Artinya, bagian dari kesempurnaan iman dengan nama Allah Ta'ala adalah kita menyembah Allah Ta'ala dengan konsekuensi dari nama Allah yang penuh berkah dan mulia itu. Fa'ina ta'abud alillahi, karena beribadah kepada Allah Ta'ala dengan konsekuensi nama dan sifatnya adalah min ahami maudu'ati hayatina, jadi antara topik kehidupan kita yang paling penting. Bahwa aslul hikmati, bahkan itu adalah dasar hikmah keberadaan kita dan penciptaan kita dalam kehidupan dunia ini. Maka kita itu ada dalam kehidupan dunia ini tujuannya supaya kita menyembah Allah Ta'ala dengan konsekuensi dari nama dan sifatnya. Maka misalnya nama Allah Ta'ala Maha Mendengar itu berkonsekuensi kita dituntut untuk mengimani kalau Sami adalah nama Allah. Demikian juga berkonsekuensi kita mengimani sifat yang terkandung dalam nama yang penuh berkah ini, yaitu sifat mendengar. Dan nama ini juga menuntut kita untuk menyembah Allah Ta'ala dengan konsekuensi nama ini, yaitu jangan sampai Allah mendengar dari kita kecuali perkataan-perkataan yang Allah ridai, sehingga kita tidak bohong, tidak melaknat, tidak mencaci maki, tidak mengucapkan ucapan hujrah, ucapan-ucapan yang haram, minal qawli, ucapan yang haram, au fuhsyan, minal kalami, atau perkataan yang sangat jelek. Karena Anda beriman, karena kita mengimani bahasanya Allah Rabb kita yang kita sembah itu mendengar semua yang kita katakan. Wala yakhfa 'ala sam'ihi, tidaklah terluput dari pendengaran Allah satu pun di langit dan di bumi. Maka setiap kali dirimu yang mengajak pada, yang suka mengajak pada kejelekan, itu menginginkan untuk berkata-kata dengan kata-kata yang jelek atau mengucapkan perkataan yang haram, tadzakkar, maka ingatlah bahwasanya Allah Ta'ala itu di antara namanya adalah Zat yang Maha Mendengar. Jadi pada saat itu maka dirimu akan tercegah dari perkataan tersebut, satu perkataan yang tidak Allah ridai. Dan sungguh Allah telah mendengar perkataan orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah itu fakir dan kami itu kaya raya, lantas Allah ancam mereka dengan azab dan hukuman gara-gara kata-kata ini. Ingat yang garis bawahi, gara-gara kata-kata ini. Semata-mata gara-gara kata-kata tersebut. Yaitu firman Allah Ta'ala, laqad sami'allahu, sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan innallaha fakir wa nahnu aghnia, sesungguhnya Allah itu fakir dan kami kaya. Sanaktubu maqalu, sungguh kami akan catat apa yang mereka katakan. Demikian juga tindakan mereka membunuh dan membantai para nabi tanpa alasan. Wa naqul, kami akan katakan pada mereka orang-orang Yahudi, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah siksaan yang membakar. Maka ada siksaan yang membakar gara-gara salah satunya semata-mata ucapan. Maka ucapan, perkataan, tulisan itu bukanlah hal yang remeh dalam ajaran Islam. Fa iyyaka tsumma iyyaka, maka waspadalah, jangan sampai engkau termasuk orang yang Allah ancam dari atas langit yang tujuh dengan sebab perkataan yang buruk yang diucapkan dengan lisan. Kontrol lisan baik-baik wahai seorang muslim, jangan sampai mengucapkan ucapan yang salah. Yang ucapan yang salah tersebut bisa saja menghilangkan duniamu dan akhiratmu. Ya, menghilangkan duniamu, bikin orang itu boleh jadi satu ucapan yang salah, membuat ada orang yang tersinggung, wal iyadu billah, akhirnya orang yang berkata-kata ini dihajar sampai mati. Maka ini menghilangkan dunia dan menghilangkan akhirat. Dan menyebabkan engkau berhak mendapatkan murka Allah Ta'ala dan terhapusnya amal. Dalam hadis disebutkan, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu mulutnya. Ya, mulut dijaga dari dimasuki makanan yang haram dan dijaga dari ucapan-ucapan yang haram. Dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya. Maka janganlah lepas lidahmu dalam berkata-kata yang haram karena menyangka tidak ada seorang pun yang mendengarmu. Ini kurang dia. Adonan minka annaka laisma'uka ahadun. Kurang ain. Fa'inna rabbaka sami'un bisam'in. Sungguh Allah maha mendengar. Wa la yakhfa'alihi ma taqul. Dan apa yang kau katakan itu tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, ya, seorang hamba sungguh berkata-kata dengan satu perkataan yang itu bagian dari murka Allah. Yang dia ucapkan layal kala habalan, tanpa perhatian. Boleh jadi ucapan tersebut sekedar komen singkat di medsos misalnya. Maka ini yahwi biha finar, menyebabkan satu kata tersebut menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh di antara timur dan barat. Di hadis yang lain Nabi katakan, tidaklah manusia ditelungkup pada wajahnya atau pada lubang hidungnya di neraka, kecuali hasil panen dari lidahnya. Di hadis yang lainnya Nabi katakan, mayoritas yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluannya. Fattaqillah ta'ala filisanik, maka wahai muslim, bertakwalah engkau pada Allah dalam menggunakan lisan. Ini kontrol lisan dari ucapan yang keji dan haram. Fa inna hunaka man takalam bi kalimati su'i, karena ada orang yang berkata-kata dengan perkataan yang jelek, yang dengannya perkataan jelek ini menghapus amalnya dan merusak dunia dan akhiratnya. Sebagaimana contohnya di hadis, ada seorang yang mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ini karena demikian jengkelnya dengan kejelekannya dan kemaksiatannya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, man dalladhi yata'alla, siapa itu yang berani bersumpah-sumpah alaiya atas namaku, bahasanya aku tidak akan mengampuni fulan yang gemar melakukan maksiat. Faqad ghafartu li fulanin, maka yang terjadi aku ampuni fulan, wa ahbatu amalaka, dan aku hapus seluruh amalmu, wahai orang yang lancang. Ini memastikan bahasanya seorang itu tidak mungkin bertobat, surat itu tidak mungkin berubah, sehingga seorang itu tidak mungkin Allah ampuni. Maka anggapan seorang bahasanya tidak mungkin orang itu berubah, tidak mungkin orang itu bertobat, sehingga tidak mungkin Allah ampuni dosa-dosanya, itu satu ucapan yang lancang. Yang ini bisa menghapus menghapus amal. Maka wajib kita sadari dunia ini penuh dengan perubahan. Ini ada dulu orang baik kemudian berubah jadi jelek, ada orang yang jelek kemudian berubah jadi orang baik. Ini, maka tidak ada yang kemudian bisa dipastikan, oh ini tidak mungkin berubah, itu pasti tambah jelek sehingga pasti neraka untuknya. Ini satu sangkaan yang berbahaya. Dan Allah menghapus pahala orang ini gara-gara satu kalimat ucapannya. Ini satu kalimat yang tidak sampai satu baris. Dikatakan demi Allah, dia misalnya katakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Tidak sampai satu baris. Namun itu menghapus amal-amalnya. Dan kebalikan dari hal itu, jika engkau berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, maka Allah mengetahui. Fa innaka, makasihnya engkau menyadari pada saat berdoa bahasanya ada Rabb Zat yang Maha Agung yang mendengar doamu, mendengar permintaanmu untuk dihilangkan dari kesusahan. Ada Zat yang akan menolong kesusahanmu, karena sebenarnya engkau tidaklah memanggil dan berdoa kepada zat yang tuli, tidak pula zat yang jauh. Sesungguhnya engkau berdoa kepada Allah, zat yang dekat dan mengabulkan doa. Dalam hadis disebutkan, ya kalian tidaklah berdoa meminta kepada zat yang tuli, tidak pula zat yang jauh. Innama tad'una rabban qariban mujiba. Sesungguhnya yang engkau seru adalah Allah, zat yang dekat dan mengabulkan doa. Zat yang engkau seru itu lebih dekat pada kalian di min unuki rahilati, itu min ya, dibandingkan leher unta kendaraannya. Subhanallah, dan maha suci zat yang pendengarannya itu mencakup semua suara. Maka ada seorang wanita yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perlakuan suaminya yang mendiharnya. Walakinna tashtaki ila Ta'ala. Dan dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Suaranya, suara wanita ini yang berdialog dengan Nabi di depan rumah Nabi, dan ibunda Aisyah ada di dalam rumah. suaranya itu tidak, hampir-hampir tidak terdengar orang yang berada dekat dengannya. Perempuan ini berbicara mengadu kepada Nabi di luar rumah. Ibunda Aisyah mepet dinding rumah mencoba untuk mendengarnya. Dan samar-samar beliau mendengarnya dan beliau tidak bisa menyimpulkan perempuan ini bicarakan apa. Sebagaimana kata Ibunda Aisyah, wa innahu la yakhfa alayya ba'du hadithiha. Sungguh sebagian ucapan perempuan tersebut yakhfa alayya, tidak aku ketahui. Namun Allah Ta'ala berfirman, qad sami'allahu, sungguh Allah mendengar perkataan seorang perempuan yang mendebatmu tentang suaminya yang mentiharnya dan dia mengadu kepada Allah. Allah mendengar dialog kalian berdua dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa kullu dzalikal iman, dan semua iman tersebut itu berasal dari keimanan. Pasti di antara nama Allah adalah zat yang Maha mendengar. Adapun orang yang yatakhabbatu fil kalami, asal ngomong, haitsu mattafaqa, ya apa saja bertepatan dia pengin ngomong itu yang ngomong, ittafaqa bertepatan. Dia tidak memperhatikan bahasanya Allah mendengar ucapannya. Maka orang seorang muslim yang seperti ini itu ada error pada keimanannya. Keimanannya tentang Allah itu mendengarnya, atau dia jadikan Allah Ta'ala itu adalah ahwanu sami'ina indahu, adalah pihak yang paling hina, pihak yang paling remeh dari orang-orang yang mendengar perkataannya. Maksudnya Allah Ta'ala dari sikap demikian. Maka Allah Ta'ala mendengar segala sesuatu dan tidaklah tercampur bagi Allah berbagai macam bahasa. Ya, ada 100 orang yang dalam satu waktu ngomong dengan bahasanya masing-masing, Allah tahu bahasa ini ucapan orang ini, bahasa ini ucapan orang itu, tidak tertukar-tukar, tidak salah kemudian salah menilai. Wala istima'ul aswat, tidak pula campur baunya suara. Ketika ada suara gaduh dalam satu detik, orang ngomong tidak karuan, Allah tahu yang ini ucapannya A, yang itu ucapannya B, dan seterusnya. Wala takhfa alaihi najwa, maka bisik-bisik itu tidaklah luput dari pendengaran Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum. Apakah mereka mengira bahasanya kami tidak mendengar bisik-bisik rahasia mereka, wa najwahum, dan bisik-bisik mereka. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan malaikat kami itu mencatat apa yang mereka bisik-bisikkan. Mereka, para malaikat mencatat di dekat mereka. Fal hadhara hadhara, hati-hati, waspada-waspada dari ketergelinciran lisan, karena masalahnya masalah yang besar, kesudahannya kesudahan yang besar. Nas'allahu ta'ala salamata wal afiyata, semoga kita mohon pada Allah Ta'ala keselamatan dan keselamatan. Dan di antara yang kita imani adalah bahasanya Allah Jalla wa'ala itu memiliki nama Al-Basir. Maka kewajiban kita terhadap nama ini, yang pertama, kita mengimani Al-Basir sebagai nama Allah Ta'ala. Kemudian kita namai Allah Ta'ala dengannya. Dan yang kedua, kita imani bahwasanya nama yang agung ini mengandung sifat yang agung, yaitu sifat Al-Basar, melihat. Namun sampai di poin yang kedua ini belum cukup. Harus ditambah poin yang ketiga. Labuda harus beribadah pada Allah Ta'ala dengan pengaruh dari nama dan sifat ini. Bentuknya, wayakunu dhalika, dan ta'abud tersebut adalah anda antusias, betul-betul antusias. Tidak berada di satu tempat yang Allah murkai. Ini yang aku maksudkan. Tempat-tempat di situ ada kekafiran. Di situ ada al-mujun, aksi-aksi yang tidak punya rasa malu, sakofah yang menunjukkan akal yang lemah, dan tempat-tempat maksiat. Dan janganlah engkau lalai, bahasanya Allah melihat ketika jiwamu membisikkan kepadamu untuk melakukan maksiat. Hatta sampai-sampai wa intaya salat laka asbabuha. Sebab-sebab maksiat itu mudah bagimu. Maka ketika sebab-sebab maksiat itu mudah untuk kita ambil, maka seorang muslim akan mengingatkan dirinya bahwasanya Allah zat yang dia imani itu melihatnya. Wa yara jalla wa ala. Maka Allah lihat. Wa la yaghfa ala basari syai. Tidak ada satupun yang terluput dari penglihatan Allah. Baik sesuatu itu di bumi ataupun di langit. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia sadar bahasanya Allah itu melihat. Dan Allah Ta'ala berfirman, wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang semua yang mereka lakukan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat semua yang kalian lakukan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wallahu basirum bil ibad. Allah melihat hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfa 'alaihi syai. Tidak ada satupun yang luput bagi Allah. Satupun baik di bumi ataupun di langit. Maka jika engkau berada di malam yang gelap. Dan engkau gembok pintu. Pintu rumah. Ala nafsika. Sehingga engkau berada di dalam rumah. Dan tidak ada satupun manusia yang bersamamu. Lantas mudah bagimu untuk melakukan maksiat. Fahawil. Maka berupayalah untuk mengingatkan diri. Bahasanya Allah zat yang engkau sembah dan engkau imani. Itu salah satu namanya adalah Al-Basir, Maha Melihat. Dan di antara sifat Allah itu melihat. Dan bahasanya dia Allah melihatmu saat ini. Dan mengetahui apa yang ingin engkau lakukan. Maka janganlah engkau jadikan Allah pihak yang paling hina yang melihat apa yang engkau lakukan. Wallahi. Maka demi Allah seandainya ada yang anak kecil yang berupaya menggerak-gerakkan pintu kamarmu tadi. Dan engkau sedang melakukan maksiat tersebut. La nazala qalbuka minal khawfi bikudamaika. Niscaya jantungmu akan turun sampai ke telapak kakimu minal khawfi karena takut. Demikian kata orang. Dalam bahasa kita jantungmu copot karena rasa takut. Orang Arab bilang jantungmu turun sampai ke telapak kaki ini. Karena takut. Ma'ana makhlukun. Padahal yang gerak-gerakkan pintu kamar tadi. Itu anak kecil. Makhluk. La yamlikulakan naf'an wala dharran. Yang tidak bisa mengatur untuk memanfaat. Tidak pula bahaya. Tidak mengatur kematian dan kehidupan. Tidak pula mengatur kapankah terjadinya. Nusuran bangkit dari kubur. Apakah engkau takut dengan anak kecil? Atau gerakan angin yang menggerakkan tirai. Lantas engkau tidak takut kepada Allah Ta'ala. Yang melihatmu ketika engkau berdiri. Ketika engkau tahumu berniat. Dan ketika engkau melakukan satu tindakan maksiat. Tallahi inna hadha ladalilun ala da'fin kabirin fil iman. Demi Allah ini adalah bukti. Ini kelemahan yang luar biasa dalam iman. Bi anna allaha basirun bihalikah. Bahasanya Allah melihat keadaan, mengetahui apa yang kau lakukan. Maka tidak boleh tidak harus memperbarui iman di dalam hati. Bidzalika daiman. Mengimani bahasanya, memperbarui iman tentang hal tersebut. Yaitu bahasanya Allah Maha melihat. Dan ini dilakukan daiman selalu. Waliyakunu dzalika. Dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan betul-betul mengenali Allah Ta'ala. Dan konsekuensi nama dan sifatnya. Dan jika engkau mengetahui dalil-dalil tentang nama-nama Allah. Akan tapi engkau tidak mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah tersebut. Atau konsekuensi dalil-dalil tadi. Ingat. Fal hujjatu alaika qa'imah. Maka hujjah telah tegak pada dirimu. Wal ilmu innama thamaratul amal. Ingat ilmu itu sarana. Dan buahnya adalah amal. Maka siapa yang tidak mempraktikkan ilmunya, maka hanyalah dia membinasakan dirinya dengan mengumpulkan banyak hujah-hujah Allah atas dirinya. Dan wala nuzaki anfusana min dzalika. Namun kalimat yang demikian mendalam ini bukan berarti kami yang mengatakan demikian juga yang membacakannya itu memuji diri kami sendiri sudah bisa mengamalkan nasihat di atas. Walakinal wasiyata annaka in waqata fi syai'in min hadzal kufari. Namun wasiatnya adalah, namun wasiat yang penting untuk diperhatikan jika engkau terjumus dalam salah satu jurang neraka, yaitu jalan menuju neraka, maka bersegeralah untuk bertobat. Mudah-mudahan tobat tersebut menghapus kejahatan yang dilakukan oleh dua tanganmu. Wa iyyaka wal israr, waspadailah, jangan ngotot, jangan terus-menerus berbuat maksiat. Fa innahu ainul halakah, karena itu adalah kebinasaan sesungguhnya. Wal muhimu, yang kesimpulannya seorang hamba tidak akan sempurna imannya, bahasanya Rabb itu adalah zat yang Maha melihat, kecuali jika dia menyembah Allah dengan konsekuensi nama tersebut. Wa fil haqiqati hadhil qaidatu tayyibah ya maudu'u hayatina. Maka kesimpulannya pada hakikatnya kaidah yang sangat bagus ini adalah tugas kehidupan kita. Dia adalah pelajaran seumur hidup. Ini kaidah ini adalah pelajaran seumur hidup. Fasdud 'alaiha biyadaika, maka pegangilah erat-erat kaidah ini dengan kedua tanganmu. Wafaqakallahu ta'ala likulli khairin, wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melakukan segala amal kebajikan. Ya, demikian. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.